Niken, Ira, Adela, Adela, Adela. Goyang untuk AMC-nya Indonesia. Assalamualaikum. Yang ditinggal Rabi mana ini? Jombang. Hatiku rasa neloro, nyawang kore, rapi karo mio. Nangis ketelongku, remok aco rosoku, kowe teko ninggal aku. Opo iki wis tepuk tangannya mana dulu dong buat Adela.